Konsultasi Syariah. Waktu yang tepat mengatakan insya Allah. Pertanyaan, kapan mengatakan insya Allah? Perkara apa saja yang harus dikaitkan dengan kata insya Allah atau kehendak Allah? Dan perkara apa saja yang tidak perlu dikaitkan dengan insya Allah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa yang akan datang sebaiknya dikaitkan dengan insya Allah atau kehendak Allah. Karena Allah berfirman, yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya kau akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Adapun sesuatu yang telah terjadi tidak perlu dikaitkan dengan kehendak Allah, kecuali jika maksudnya untuk beralasan. Misalnya, jika ada seseorang berkata kepadamu bahwa bulan Ramadan tahun ini dimulai pada malam Ahad, insya Allah, maka sebenarnya kita tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena Ramadan telah berlalu dan sudah diketahui. Jika seseorang berkata, kamu memakai pakaianku, insya Allah, sedangkan dia memang memakainya, maka sebaiknya tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena itu sesuatu yang telah berlalu dan selesai. Kecuali jika tujuannya adalah untuk beralasan atau dia memakainya atas kehendak Allah, maka ini tidak apa-apa. Jika seseorang berkata ketika sudah selesai sholat, saya sudah sholat insya Allah. Jika dia bermaksud tindakan sholatnya, maka sebenarnya tidak perlu, karena dia telah melaksanakannya. Tetapi jika yang dia maksudkan adalah sholat yang makbul, maka sah-sah saja dia mengatakan insya Allah, karena dia tidak tahu apakah sholatnya diterima ataukah tidak. Demikian, Allahu A'lam.